Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi di Masjid Al-Aqsa Pekung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah tata cara salat dari buku Syarah Kifiyati Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Sa'ad ibn Syaim Al-Hudairi, yang merupakan penjelasan untuk matan Kifiyati Salati Nabi karya Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan, ada catatan tambahan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan halaman 187 tentang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa yang bisa dibaca di akhir salat, doa yang ketiga, Allah maghfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang al-muqaddim, yang mendahulukan sesuatu atas yang lain, wal-mu'akhir, dan Zat yang mengakhirkan, memundurkan sesuatu daripada yang lain. Berkenaan dengan nama Allah al-muqaddim dan al-mu'akhir, ingin saya bacakan penjelasan untuk nama Allah ini dari kitab Fiqih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak bin Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Ya, maka di antara nama Allah, nama Allah yang ke-70 yang dibahas di Fiqih Asmaul Husna adalah Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Ya, ini terdapat di antaranya tadi di dalilnya di doa yang tadi kita baca. Ya, dua nama ini adalah nama yang nama satu paket. Nama satu paket yang isinya berkebalikan. Ya, isinya berkebalikan. Maka tidak boleh Allah itu disebut cuma dengan satu saja. Ya, Allah itu Al-Muqaddim begitu saja titik. Tidak boleh. Dan harus satu paket. Allah Al-Muqaddim dan juga Al-Mu'akhir, itu harus disebutkan. Karena Al-Kamal, kesempurnaan, manakala dua nama ini menyatu. Kemudian maka di antara perbuatan Allah dan sifat Allah adalah At-Taqdim wa At-Ta'khir, mendahulukan dan mengakhirkan. Maka dan takdim dan takhir yang menjadi perbuatan Allah, yang karenanya Allah bernama dengan Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir, itu mencakup dua hal. Yang pertama, at-takdim wa takhir ni kaunian. At-takdim wa takhir kaunian. Allah itu mendahulukan dan mengakhirkan secara kauni. Secara kauni. Artinya sesuatu berkenaan dengan penciptaan jagat raya alam semesta. Maka Allah mendahulukan sebagian makhluk daripada yang lain, mengakhirkan sebagian yang makhluk dari yang lain. Contohnya, Allah mendahulukan sebab dan mengakhirkan musabab. Allah mendahulukan syarat dan mengakhirkan masyarat. Maka Allah mendahulukan sebab, contohnya makan, mengakhirkan musabab, kenyang. Maka kenyang itu Allah letakkan di akhir, dan makan itu Allah letakkan di depan. Kemudian wayakunu syar'iyan, dan ada takdim dan takhir yang syar'i. Takdim dan takhir yang syar'i di antara maknanya adalah tafdil, pengunggulan. Ini satu lebih unggul, lebih mulia daripada yang lain. maka yang ditetapkan lebih mulia berarti dia muqaddam, didahulukan. Yang ditetapkan kalau dia itu mafdun, kurang mulia, itu berarti muakhar, diakhirkan. Oleh karena itu disampaikan di sini, kama faddala al-anbiya 'ala al-khalqi. Oleh karena itu Allah lebih memuliakan para nabi daripada umumnya manusia. Wa faddala ba'dhum 'ala ba'din. Sebagian manusia lebih mulia daripada yang lain. Kemudian wa faddala ba'di ibadi 'ala ba'din. Allah unggulkan sebagian hamba atas yang lain. Qaddamahum fil ilmi wal iman. Allah mendahulukan akhlak. Ini karena hal-hal tersebut daripada yang lain. Maka Allah lebih muliakan orang yang berilmu daripada yang tidak berilmu. Allah lebih muliakan orang yang beriman daripada yang tidak beriman. Allah lebihkan, kemudian Allah utamakan orang yang punya akhlak mulia daripada orang yang akhlaknya hina. Dan seterusnya. Untuk mendapatkan rahmatnya. Maka ini diberi rahmat. Yang itu tidak diberi rahmat dan kasih sayangnya. Maka orang yang Allah dahulukan, Allah utamakan dengan mendapatkan rahmat, maka itu adalah semata-mata karunia Allah. Dan orang yang diakhirkan sehingga tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu biadlihi, itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa munasabahnya, apa kaitannya, kenapa nama al-muqaddim dan al-muakhir ini yang disebut-sebut dalam doa ini, padahal doanya membicarakan tentang dosa. Allah maghfir lima qaddamtu, ya Allah ampunilah dosaku yang dulu, dosaku yang belakangan, dan seterusnya. Ya, apa kaitannya nama muqaddim dan muakhir dengan dosa? Maka Syekh Abdul Razak menjelaskan hubungannya adalah karena dosa itu membinakan seorang hamba dan mengakhirkannya. Ya, dosa itu mengakhirkan seorang hamba dari kasih sayang Allah, menjauhkan seorang hamba dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maafnya Allah dan ampunan Allah itu yuqaddimuhu wa yarfa'uhu. Sedangkan ampunan Allah itu berarti menyebabkan seorang hamba itu didahulukan dan ditinggikan. Dan siapa yang Allah tetapkan untuknya mulia dan tinggi serta maju dan terdahulu, maka tidak ada satu pun orang yang bisa menghalanginya. Dan siapa yang Allah tetapkan untuk akhir dan hina, maka tidak akan ada satu pun orang yang bisa menyelamatkannya. Ya, maka itu hubungannya. Maka bab dosa disebut nama Allah muqaddim wal muakhir, karena dosa itu sebab takhir, dan ampunan Allah itu adalah sebab takdim. Dan di sini kita jumpai pelajaran penting, ya, taqaddum wa ta'akhur, belakangan dan duluan, orang mulia dan hina, itu tidaklah di tangan manusia. Anak abda laisa ilaihi syai'un. Bahasanya hamba itu tidak punya otoritas sedikit pun. Min amir sa'adatihi. Apakah berkenaan dengan apakah dia orang yang berbahagia ataukah orang yang sengsara, orang yang rendah ataukah orang yang mulia. Apakah dia sebagaimana yang Allah katakan, orang harus berupaya untuk menjadi orang yang di depan. Dan orang berupaya meskipun di depan dan di belakang, itu adalah biadillah, di tangan Allah. Karena Allah al-muqaddim wal-mu'akhir. Namun manusia diwajibkan untuk berupaya melakukan usaha untuk berada di depan dan di belakang, dan tidak berada di belakang. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mudathir ayat yang ke-37, liman syaa'a minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Untuk siapa saja di antara kalian yang ingin berada di depan ataukah ingin berada di belakang. Maka berada di depan dan berada di belakang dikaitkan dengan kehendak dan keinginan manusia. Artinya manusia harus berupaya untuk jadi manusia di depan, di depan dan terdepan dalam dalam kemuliaan, dalam dalam mendapatkan ampunan Allah, kasih sayang Allah, dan seterusnya. Kemudian apa manfaat mengimani Allah itu al-muqaddim dan al-mu'akhir? Ya, di antara manfaatnya di dataran praktis adalah ya, ketika seorang itu mengimani Allah lah satu-satunya al-muqaddim wal-mu'akhir, yang meletakkan seorang itu di depan ataukah di belakang, maka akan membuahkan kamal dhil baina yadaihi, menyebabkan kita merasa hina secara sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seharusnya mendorong kita untuk memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kita dijadikan oleh Allah sebagai al-mu'akhir, yang diakhirkan. Dan karena Allah di tangan Allah lah at-taqdim wa ta'khir, maka buahnya, buah keimanan dengan nama Allah ini adalah tidak putus asa dari kasih sayang Allah, dan juga tidak merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membuahkan antusias dan semangat berlomba, semangat untuk terdepan dalam kebaikan. Dan di antara buah iman, dan di antara buah iman terhadap nama Allah ini al-muqaddim dan al-mu'akhir adalah al-hirs ala taqdimi ma qaddama Allah, antusias untuk mendahulukan apa yang Allah dahulukan, wa ta'khir ma akhara Allah, dan mengakhirkan apa yang Allah akhirkan. Oleh karena itu ketika Allah itu berkenaan dengan masalah sa'i, Allah itu mendahulukan menyebut Safa, baru setelah itu menyebut Marwa, maka Nabi pun mengatakan abda'u bima bata Allah bihi, aku dahulukan apa yang Allah dahulukan. Maka Allah dahulukan Safa dan Allah akhirkan Marwa, maka aku pun sa'i dengan mendahulukan Safa baru pergi ke Marwa. Wahakadha fi jami' umuriddin, dan ini berlaku untuk semua masalah agama, bukan hanya masalah Safa dan Marwa, semua masalah agama. Al-wajib kadzalika taqdimu man qaddama Allah wa ta'khiru man akhara Allah. Maka kita wajib dahulukan apa yang Allah dahulukan dan mengakhirkan Allah yang Allah akhirkan, berarti faham prioritas dalam semua perkara agama. Demikian juga kewajiban kita adalah mendahulukan orang yang Allah dahulukan dan mengakhirkan, membelakangkan orang yang Allah belakangkan. Allah mengajarkan kita untuk mendahulukan yang akrab untuk jadi imam, dan memundurkan yang tidak akrab. Maka hendaknya demikian. Allah ajarkan kita untuk mendahulukan orang yang lebih sepuh dan lebih tua dalam sejumlah hal, maka kita dahulukan mereka karena Allah mendahulukannya. Dan mengakhirkan anak-anak muda dalam sejumlah hal karena Allah mengakhirkannya. Itu terkait dengan nama Allah al-muqaddim dan al-mu'akhir. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan catatan kaki di halaman 190. Kemarin di antara poin terakhir yang kita bahas adalah perkataan Ibnu Al-Qayyim, 7 tempat yang merupakan tempat doa dalam sholat. Yang pertama adalah setelah takbiratul ihram, yaitu istiftah, yang sebagian bacaan yang Nabi tuntunkan sebagai iftitah, istiftah adalah kalimat-kalimat doa. Kemudian yang kedua adalah sebelum rukuk dan setelah selesai dari qiraah, membaca Al-Fatihah dan surat. Dan secara khusus beliau sampaikan itu fil witri, dalam witir. Kita lihat, kita baca catatan kaki, diatkan oleh Al-Bukhari di kitabul witr. di Sahih Bukhari bab kunut sebelum rukuk dan setelah rukuk. Hadasana Musaddad qala hadasana Abdul Wahid qala hadasana Asim qala Asim mengatakan aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut. Faqala Anas mengatakan qad kana al-kunutu, ada yang namanya kunut. Kemudian Asim bertanya, kunut itu sebelum rukuk ataukah setelah rukuk? Maka Anas mengatakan qablahu, sebelum rukuk. Qal Asim mengatakan, sesungguhnya fulan bercerita kepadaku tentang pendapatmu, bahasanya engkau berpendapat kunut itu ba'da rukuk. Maka Anas mengatakan dia bohong, artinya dia salah. Inna maqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rukuk, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut setelah rukuk selama satu bulan. Arahu atau urahu, aku sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutus sejumlah orang yang disebut dengan fuqara, yang zuha kurang lebih sebain, jumlahnya 70 orang diutus kepada sejumlah orang-orang musyrik. Ya ila qaumin minal musyrikin tuna ulaika. Wa kana bainahum wa bain Rasulullah ahdun. Dan adalah antara Rasulullah dengan mereka ada perjanjian damai. Maka ceritanya Nabi mengutus 70 orang sahabat yang semuanya adalah qari, semuanya adalah hafidh Quran dan seorang yang berilmu. Nabi utus untuk kemudian berdakwah kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, karena permintaan mereka. Ternyata itu adalah penipuan dan khianat. Ternyata kemudian 70 orang sahabat ini dibantai oleh mereka orang kafir. Maka mereka melanggar damainya dengan Nabi. Faqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahran. Maka Rasul kemudian kunut, dan kunut beliau untuk kunut nazilah itu beliau lakukan ba'da ruku'. Sahran satu bulan, yata'u alaihi, mendoakan kejelekan untuk mereka. Kemudian Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, akhbarana Ibnu Majah min riwayati Humaid an Anas. Anau bahasanya Anas ditanya tentang kunut. Faqal, maka Anas mengatakan, qabla ruku'i wa ba'dahu, sebelum rukuk boleh, setelah rukuk juga boleh. Kata Ibnu Hajar, isnaduhun qawi, sanadnya kuat. Maka kalau di riwayat yang pertama, Anas mengatakan yang setelah rukuk itu kunut nazilah, dan kunut yang bukan kunut nazilah sebelum rukuk. Di riwayat Ibnu Majah, sebelum rukuk boleh, setelah rukuk juga boleh. Wa majmu', dan kesimpulan yang datang dari Anas min dalika tentang hal ini, annal kunuta lil hajati ba'da rukuk la khilaf anhu fi dhalik. Bahasanya kunut untuk kebutuhan, yaitu hajat, yaitu nazilah, itu setelah rukuk. Tidak ada perselisihan anhu dari Anas dalam masalah ini. Riwayat dari Anas semuanya sepakat. Kalau nazilah itu ba'da rukuk. Wa amma li ghairil hajah. Adapun jika kunutnya itu bukan karena nazilah, semacam kunut witir. Semacam kunut witir. As-sahih anhu, riwayat yang sahih dari sahabat Anas, menurut beliau kunutnya itu sebelum rukuk. Wa sahabatu fi dhalik. Dan praktek para sahabat dalam masalah ini, dalam masalah kunut witir, beda-beda. Sahabat Anas kunut witir itu sebelum rukuk, sahabat yang lain setelah rukuk. Kesimpulan dari Ibnu Hajar, fadzahir anau minal ikhtilaf fil mubah. Ya, kemungkinan yang lebih mendekati itu adalah perselisihan yang diperbolehkan, artinya ikhtilaf tanawu'. Ini sebelum rukuk boleh, setelah rukuk boleh. Intah sekian perkataan Ibnu Hajar. Kemudian yang ketiga, ba'dal i'tidak, setelah rukuk, maka diantara Nabi tuntunkan ada kalimat-kalimat Allahummaghfirli. Yang kelima, dalam sujud, dan mayoritas doa Nabi dalam sujud. Yang keenam, ketika duduk diantara dua sujud. Yang ketujuh, setelah tasahud dan sebelum salam. Dan ini wabidzalika amara, dan ini satu hal yang diperintahkan di hadis Abu Hurairah. Di redaksinya riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain dari Fadlullah bin Ubaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kalau beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa dalam salatnya tanpa mengagungkan Allah dan tanpa berselawat kepada Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan berkomentar, orang ini tergesa-gesa. Tsumma kemudian Nabi memanggilnya. Lantas Nabi berkata kepadanya atau yang lain, jika salah hadis hasan sahih, Al-Hakim mengatakan ini hadis sahih menurut kriteria Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ya, maka Syekh Ibnu Baz berarti dalam masalah ini meninggalkan mazhabnya. Ini Hambali yang melarang meminta dunia saat doa dalam salat. Syekh Mansur Al-Bahuti Al-Hambali di Syarah Mukhtasar Muqni mengatakan, walaisa lahu, tidak boleh bagi seorang musalli di dalamnya satu perkataan manusia. Dia adalah tasbih, takbir dan baca Al-Quran riwayat Muslim. Maka salat batal manakala berdoa minta dunia. Alasannya karena ini adalah dianggap perkataan manusia. Wa anhu, namun dari Imam Ahmad di riwayat yang lain, diperbolehkan doa minta hajat dunia dan kenikmatan dunia. Mimma dzakara, di antara apa yang telah disebutkan atau semacam itu. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah mengapa seorang itu berdoa ketika dalam sholat dengan semua hajatnya yang merupakan hajat dunia atau hajat akhirat. Asy'ari mengatakan inilah yang benar dan telah pendapat yang dipilih guru kami li dhuwahir al-akhbar, karena zahir hadis-hadis yang ada seputar tema ini. Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala mengatakan dalam komentar beliau untuk kalimat ini, tidaklah mengapa seorang itu berdoa dalam tasawuf akhir dengan apa yang dia inginkan, meskipun itu adalah doa kenikmatan dunia. Salat tidaklah batal karenanya. Beliau juga mengatakan, tidaklah mengapa meminta urusan dunia ketika sujud dan yang lain. Dalilnya berdasarkan motivasi untuk berdoa fi hadil mawadi, di tempat ini. Maka Nabi tidak khususkan dengan sesuatu doa, maka ini umum mencakup semua macam doa, baik doa yang berkenaan dengan agama ataupun dunia. Maka tidaklah mengapa seorang berdoa meminta perkara dunia, asalkan perkara dunia yang mubah, bukan perkara dunia yang haram. Kemudian, apakah yang afdal doa itu sebelum salam ataukah setelah salam? Telah lewat disebutkan, dipaparkan sejumlah teks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dubur salat dan sebelum salam. Dan inilah yang afak, yang lebih tepat bagi seorang muslim, dan Nabi perintahkan untuk dilakukan dalam salat. Dan inilah yang layak dengan kondisi orang yang salat, karena dia adalah orang yang menghadap Rabb-nya, munajat dan berdialog dengan Rabb-nya selama dia salat. Maka jika dia telah salam dari salat, maka telah terputuslah kegiatan munajat atau dialog dengan Allah. Telah hilanglah posisi berada di hadapan. Namun meskipun demikian, hunaka nuktatun latifah. Dan ada penjelasan, yang nuktah itu penjelasan yang unik dan menarik. Latifah artinya satu hal yang juga kemudian jeli atau ya, satu hal yang jeli, satu hal yang perlu pikiran yang jeli dan cermat. Itu bahasanya seorang musalli jika dia selesai dari sholatnya, kemudian dia berzikir mengingat Allah, membaca tahlil, tasbih, tahmid dan takbir, bil azkar al masru'ah, dan berzikir dengan zikir-zikir yang dituntunkan setelah sholat, dianjurkan baginya untuk bersholat kepada Nabi setelah itu, lalu berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki, sehingga jadilah doa itu setelah ibadah yang kedua, yaitu zikir. Sehingga dan doa di sini bukan karena itu dubur sholat, namun karena alasan yang lain, yaitu alasannya adalah semua orang yang mengingat Allah, memuji Allah, menyanjung Allah dan bersolat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan untuk berdoa setelah itu, sebagaimana dalam hadis Fadlullah bin Ubayungnya, kemudian solawat kepada Nabi. Setelah itu adalah dia berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki. Diatkanlah Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun sahihun. Intaha sekian perkataan Ibnul Qayyim. Ya, maka Ibnul Qayyim menyampaikan permohonan. Ya, permohonan itu saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu alasan logika yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim setelah melakukan ibadah berupa zikir, ya, setelah melakukan ibadah berupa zikir. Wahai Nabi, betapa banyak yang kau minta perlindungan dari utang. Maka Nabi mengatakan, sebenarnya seorang itu jika terlindungi Allah Ta'ala mengatakan sunnah tuntunan setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal tasbih dan takbir, sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadis yang sahih. Wallah. Namun maka rincinya, maka kesimpulannya, ya, yang kita baca yang terbaik adalah memperbanyak doa sebelum salam. Namun setelah salam berdoa, sebagaimana kata Ibnul Qayyim, satu hal yang mustahab. Satu hal yang mustahab, dengan catatan setelah zikir ditambah solawat. Dan mungkin Utsaimiyah itu bicara tentang as-sunnah. As-sunnatu allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluha wa ya'muru biha. Ini kayaknya kayak suaranya kurang maksimal. Maka Ibnu Taimiyah bicara tentang as-sunnah. Maka sunnah itu untuk satu hal yang Nabi lakukan dan Nabi rutinkan atau Nabi perintahkan. Sedangkan mustahab itu sesuatu hal yang dianjurkan, namun tidak ada dalil khusus dalam masalah tersebut. Boleh jadi pakai kaidah, pakai kemudian penyimpulan dari sejumlah dalil, pakai pertimbangan begini-begini, maka dianjurkan demikian. Maka itu ustuhibbah atau mustahab. Dan karena itu maka doa kemudian setelah selesai sholat, kemudian zikir, kemudian solawat, kemudian dianjurkan untuk berdoa, itu Ibnul Qayyim tadi menggunakan bahasa ustuhibbalahu addu'au. Ustuhibbalahu addu'au. Okay, istilah mustahab. Ya, sehingga kesimpulannya yang as-sunnah doa itu qiblah salam. Itulah yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan berdoa setelah selesai salam satu hal yang mustahab. Setelah berdoa setelah selesai salam itu satu hal yang mustahab. Yang kemudian dengan cara setelah wirid kemudian tambah solawat, kemudian doa. Itu mustahab. Nah, kemudian kita masuk pada fasal yang ke-16 tentang ucapan salam. Qala al-musannif rahimallahu taala thumma yusallimu. Gimana? Summa yusallimu an yaminihi. Kemudian mengucapkan salam ke sebelah kanan dan sebelah kiri sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Penjelasannya. Di sini saya menubas membawakan pembahasan tentang masalah ucapan salam setelah sholat. Guna di sini ditimbang dengan pertimbangan karena sholat yang dibahas adalah sholat dua rakaat. Wakana hakuhu, dan sebenarnya yang lebih tepat haknya salam adalah yu'akhir, diakhirkan. Karena salam adalah akhir kegiatan sholat. Walidhalika, oleh karena itu kami akan menyebutkannya huna di sini dan kami katakan. Maka adalah dari Nabi SAW fil khutbah untuk keluar dari sholat dengan cara mengucapkan salam ke sebelah kanan, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sampai terlihat putih pipi kanan, kemudian ke kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sampai terlihat putih pipi kiri. Dari Sa'id ibn Abi Waqqas, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai aku melihat putih pipi beliau. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dan ke kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sampai terlihat putih pipinya. Min hahuna, dari sini, dan putih pipinya dari sini, dari kanan dan dari sisi kiri. Kemudian far'un. Wakana, dan adalah ahyanan, terkadang Nabi tambahkan dalam salam yang pertama tambahan wa barakatuh. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Dari Abdul Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sebelah kanan sampai terlihat putih pipi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke arah kiri sampai terlihat putih pipi beliau mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wakana, dan adalah Nabi terkadang yaktasiru, mencukupkan diri, ala kaulihi an yasarihi. Ketika mengucapkan salam ke arah kiri, beliau cukupkan dengan mengucapkan assalamualaikum. Wakana, dan terkadang Nabi mengucapkan salam hanya sekali saja dengan cara mengucapkan assalamualaikum tilqa'a wajihi. Ya, kemudian kepala dihadapkan lurus ke wajah, lurus wajah, yamilu ila syakil aiman syai'a, sambil agak miring ke kanan sedikit au qalila sedikit. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan salam hanya sekali, kepala kemudian dibuat lurus wajah, lurus ke arah barat di bahasa kita, ilal kiblati, ke arah kiblat. Dari Sa'al ibn Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan salam sekali dengan cara diluruskan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Catatan kaki diriatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan Adiyah di kitabnya Al-Mukhtarah. Judul bab untuk hadis ini dalam Sahih Ibnu Huzaimah, bab dibolehkannya mencukupkan diri dengan satu salam dari sholat. Sehingga ini dalil bahasanya salam cuma sekali itu sudah sah. Wahadat ini adalah termasuk ikhtilaf yang mubah. Artinya seorang musalli, seorang yang sholat boleh milih antara mengucapkan salam sekali atau mengucapkan salam dua kali. Dan bolehnya dua jenis salamnya adalah pendapat Hijazin, para ulama-ulama negeri Hijaz. Ya, kemudian tidak diperbolehkan mengangkat tangan atau memiringkan tangan saat mengucapkan salam untuk keluar dari sholat, karena Nabi melarangnya. Dan karena itu adalah min amalil mubtadi'ah, diantara perilaku ahli bid'ah. Dan dulu di awal Islam, para sahabat berisyarat dengan tangan ketika mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qal, kunna, adalah kami jika kami salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wa asara, dan sambil berisyarat dengan tangan ila janibain, ke arah dua sisi. Maka isyarat dengan tangan kanan ketika toleh ke kanan, isyarat dengan tangan ke kiri ketika toleh kiri. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan alama. Ala itu di situ ala dari pengertian atas, alama atas apa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian, seakan-akan tangan-tangan kalian itu ekor kuda yang tidak bisa tenang. Tidakkah cukup bagi salah satu kalian meletakkan tangan pada pahanya, kemudian mengucapkan salam untuk saudaranya di sebelah kanan dan kirinya. Dalam riwayat yang lain, dan jangan berisyarat dengan tangannya. Dalam riwayat yang lain, kenapa aku melihat kalian mengangkat tangan seakan-akan adalah tangan itu adalah ekor kuda yang tidak bisa tenang. Dalam kalian uskunu fi sholati, dalam kalian tenang dalam mengerjakan sholat. Disampaikan di Hasyiah Radul Murbi, kitab fikih Hambali, kemudian seorang muslim mengucapkan salam dalam posisi duduk, dan ini satu hal yang tidak diperselisihkan. Ini tidak diperselisihkan. Kalau fil mubdi, disampaikan di kitab Al-Mubdi, bahasanya salam itu multafitan, adalah sambil menoleh. Artinya salam itu dimulai berbarengan dengan mulainya menoleh. Wa yunhihi ma'ahu, dan dihentikan bersama berhentiannya tolehan. Maka ucapan assalamualaikum itu di sini disampaikan ya, diikuti dengan gerak kepala menoleh. Misalnya dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka pas lurus ke arah kanan, itu pas warahmatullah. Demikian juga pas untuk kemudian tolehan ke kiri. Wawah, dan itu adalah tahlil, penutupnya sholat, dan sholat tidaklah memiliki penutup selain itu. Wawah, dan ucapan salam itu minha, masih bagian dari sholat, dia bukan sesuatu di luar sholat. Maka berkata an yamin ke arah kanan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri seperti itu. Maka wa sunnah, dan dianjurkan iltifatu an yasarihi, bahasanya tolehannya ke arah kiri itu lebih banyak. Yabtadi'u salama, dia mulai ucapan salam dalam posisi lurus menghadap kiblat. Kemudian dia akhiri ucapan salam bersama selesainya menoleh. Dan ini adalah satu hal yang mencakup pendapat Al-Imam Syafi'i dan yang lain. Wa yakunu murattaban, dan salam itu urut. Kata-katanya urut, mu'arrafan, dan menggunakan alif lam ma'rifat. Assalamu alaikum wujuban, wajib demikian. Wajib demikian, wajib pakai alif lam, tidak boleh assalamu alaikum. Tidak boleh. Salamun alaikum. Kalau ucapan salam di luar sholat boleh saja. Salamun alaikum. Namun kalau di dalam sholat di sini sampaikan wa yakunu murattaban mu'arrafan wujuban. Wajib urut. Tidak boleh rahmatullah dulu misalnya. Namun assalamualaikum. Tidak boleh rahmatullah alaikum wassalam. Tidak boleh. Wajib assalamualaikum. Dan wajib mu'arraf. Alif salamnya ada alif lamnya. Assalamu, tidak boleh salamun alaikum. Alasannya karena hadis-hadis sahih bidzalika tentang hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu kana yaqulu kadzalika, kalau Nabi mengucapkan seperti itu dan tidak ada nukilan yang menyelisihinya, ditambah Nabi mengatakan shalu kama raaitumuni usalli. Ya, nukilan dari Nabi cuma seperti itu, semuanya assalamualaikum warahmatullah, urutannya seperti itu, pakai alif lam, tidak ada nukilan yang lain, ditambah shalu kama raaitumuni usalli, maka kemudian disimpulkan murattaban mu'arrafan wujuba. Muwaffaq bin Qudamah mengatakan disyariatkan untuk mengucapkan salam dua kali ke kanan dan ke kiri. Itu diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, Ali, Amr bin Yasir, dan Ibnu Mas'ud. Dan ini menjadi pendapat Nafi' ibn Abdul Haris, Al-Qamah, Abdurrahman As-Sulami, Atta' Sya'bi, Thawri, Syafi'i, Ishaq, Ibnu Mungdir, dan Ashabu Ra'yi Hanafiyah. Sedangkan pendapat Ibnu Umar, Anas bin Malik, Salamah bin Aqwa, Aisyah, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Malik dan Auza'i, yusallimu taslimatan wahidatan. Yang mengucapkan salam itu satu kali. Sedangkan Ammar ibn Abi Ammar mengatakan karena Masjidul Ansar, masjidnya orang-orang Ansar, mereka mengucapkan salam di masjid tersebut dua salam. Sedangkan masjid-masjid Muhajirin para mereka mengucapkan salam fi taslimatan. Mereka mengucapkan salam padanya taslimatan satu kali ucapan salam. Walima dan dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan salam sekali dengan meluruskan wajahnya ke arah kiblat. Dari Salamah bin Aqwa, beliau mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jam mengucapkan salam sekali. Dua hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, alasan yang mengatakan salam itu cukup sekali karena salam yang pertama dengan telah qad kharaja biha, dengannya dia telah keluar dari salat. Falam yusra, maka tidaklah dituntunkan salam setelahnya. Ma ba'daha, setelahnya katsania sebagaimana ucapan salam yang kedua. Ya, maka pendapat yang kedua tadi mengatakan yusallimu taslimatan wahidatan. Dalilnya perkataan Amr ibn Abi Ammar bahasanya di masjid Ansar dan Muhajirin semuanya salam cuma sekali. Ditambah kemudian riwayat Aisyah dan riwayat Salamah bin Aqwa. Kemudian alasan logika bagi pendapat yang mengatakan salam itu sekali, yang tadi merupakan pendapat Imam Malik ya, memadhab pendapat Imam Malik, karena salam yang pertama telah keluar dari sholat. Setelah keluar dari sholat ya sudah, maka tidak ada salam yang kedua. Walana alasan kami berarti alasan Hanabilah yang mengatakan ada dua salam. Diatkan oleh Ibnu Mas'ud, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan salam sehingga terlihat putih pipinya dari sebelah kanan dan kiri, berarti dua kali. dari Jabir bin Samurah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inam yakfi adalah cukup seorang itu meletakkan tangannya pada pahanya kemudian mengucapkan salam untuk saudaranya man ala yaminihi, yaitu saudaranya yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Dua-duanya riwayat Muslim. Dalam redaksi hadis Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke arah kanan, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, ke arah kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Tirmidzi mengatakan hadis Ibnu Mas'ud hadis hasan sahih. Dan hadis Aisyah diriwayatkan oleh Zuhair bin Muhammad. Ya, namun Al-Bukhari komentar Zuhair bin Muhammad itu meriwayatkan sejumlah riwayat yang mungkar. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadis mungkar, yaitu hadis yang dhaifnya parah. Al-Athlam bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis ini, maka faqal, Imam Ahmad mengatakan kana yaqulu Hisyam, Hisyam mengatakan kana yusallimu taslimatan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam satu kali salam. Yusmi'una, yang Nabi perdengarkan kepada kami. Namun qila lahu, dan dikatakan tentang dia Hisyam, bahasanya mereka para perawi berselisih tentang riwayat dari Hisyam. Sebagian rawi mengucapkan yaqulu tasliman, sebagian lagi mengatakan yaqulu taslimatan, dan yang yaqulu taslimatan hadza ajwatu, yang lebih baik. Faqad bayyana Ahmad, maka Imam Ahmad menjelaskan bahasa makna hadis yang kembali ila annahu yusmi'uhu, bahasanya Nabi memperdengarkan pada mereka satu ucapan salam. Adapun orang yang meriwayatkan dengan ucapan tasliman, maka tidak ada hujah di dalamnya. Karena tasliman itu bisa ditujukan untuk satu atau boleh juga untuk dua. Wa'ala ana ahadisana, ditambah hadis-hadis yang jadi dalil kami memuat tambahan ilmu daripada hadis mereka. Dan kaidah mengatakan tambahan riwayat dari perawi yang siqah itu diterima. Dan boleh saja Nabi SAW melakukan dua-duanya untuk menjelaskan sesuatu yang diperbolehkan dan dianjurkan, karena salat adalah ibadah yang memiliki pembuka dan penutup. Fajar sama kabulai ayakun alahat tahalulan, dia ada tahalulnya kalau haji seperti haji. Ya, maka di sini terdapat penjelasan tentang bahasanya apakah salam itu sekali ataukah dua kali, itu satu hal yang diperselisihkan ulama. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Hanabilah dengan Ibnu Qudamah mengatakan walana, alasan kami adalah demikian, itu menunjukkan bahasanya yang benar salam itu dua kali. Kemudian kalau Ibnu Qayyim mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, dan ke kiri dengan kalimat yang sama. Hadza kana fil aratib, inilah perbuatan Nabi yang rutin. Biasanya Nabi mengucapkan salam ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri juga demikian. Ini diriwayatkan oleh 15 sahabat Nabi. 15 itu adalah Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'al ibn Sa'd al-Sa'idi, Al-Wa'il ibn Hujr, Abu Musa al-Ash'ari, Hudzaifah ibn al-Yaman, Amr bin Yasir, Abdullah bin Umar, Jabir bin Samurah, Al-Bara ibn Azib, Abu Malik al-Ash'ari, Talak ibn Ali, Aus ibn Aus, Abu Ramsah, dan Adi bin Umairah. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi pernah mengucapkan salam cuma sekali dengan meluruskan wajahnya ke arah kiblat. Namun kata Ibnu Qayyim lam yathbut anhu dzalika min wajhin sahihin. Hadis Nabi mengucapkan salam sekali itu tidak valid min wajhin sahih, dengan sanad yang sahih. Yang paling bagus tentang salam sekali adalah hadis Aisyah, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sekali assalamualaikum dengan meninggikan suaranya sampai membangunkan kami. Non hadis ini ma'lulun, cacat. Hadis ini ada dalam kitab Sunan, namun itu konteksnya adalah salat malam. Sedangkan para sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, kalau Nabi itu dua, Nabi itu dua salam dalam sholatnya, maka mereka meriwayatkan apa yang mereka saksikan saat Nabi melakukan sholat fardu dan sunnah. Ditambah lagi hadis Aisyah yang menunjukkan salam itu cuma sekali, tidak tegas, fil iktisar, mencukupkan diri dengan satu kali salam. Namun kalimatnya, Aisyah mengkabarkan kalau Nabi mengucapkan satu salam, Yusalim mengucapkan salam satu kali salam yang membangunkan kami. Maka ini tidak meniadakan adanya salam yang kedua dengan suara yang lirih. Namun ini cuma sakatat anha, namun tidak membicarakan tentang salam yang kedua. Dan diamnya Aisyah tentang salam yang kedua, dan tidaklah diamnya Aisyah tentang adanya salam yang kedua, itu tidaklah didahulukan daripada riwayat orang yang orang yang hafal dan orang yang menguasai, yang mengatakan bahasanya ada dua salam. Sedangkan sahabat yang meriwayatkan adanya dua salam itu lebih banyak jumlahnya, hadis-hadisnya juga lebih sahih, dan banyak dari hadis-hadisnya adalah sahih dan sisanya adalah hasan. Ini perkataan Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim malah mengatakan yang salam cuma sekali itu tidak ada riwayat yang sahih. Ini. Maka beliau menguatkan salam itu dua kali, bahkan menegaskan salam sekali riwayatnya tidak sahih. Riwayat yang paling bagus saja ma'lul, cacat. Nah, kemudian kita baca perkataan Abu Umar ibn Abdul Bar al-Maliki. Kalau tadi perkataan Ibn al-Qayyim al-Hambali, sekarang perkataan Maliki ya. Diriatkan dari Nabi SAW, beliau mengucapkan salam sekali. Itu diriatkan dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dari kemudian hadis dari Aisyah, dari hadis dari Anas. Namun hadis-hadis tersebut semuanya cacat, yang tidak dinilai sahih oleh pakar hadis. Kemudian beliau menyebutkan cacat hadis Sa'ad, yaitu yang punya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dalam salat satu kali salam saja. Qal Ibnu Abdul Bar mengatakan ini salah paham dan keliru. Karena innamal hadis, hadis yang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri. Kemudian beliau bawakan hadis tersebut dari jalan Ibnu Mubarak, dari Mus'ab ibn Sa'ib, Sabit, dari Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad, dari Amir ibn Sa'ad, dari ayahnya. Ayah yang mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai-sampai aku melihat lembaran pipinya. Az-Zuhri mengatakan kami tidak pernah mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ismail bin Muhammad bertanya kepada faqala lahu Ismail bin Muhammad. Maka Ismail bin Muhammad berkata kepada Zuhri, apakah semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kamu dengar? Zuhri mengatakan tidak. Separuhnya dia mengatakan tidak. Maka kata Ismail bin Muhammad, sudah anggap saja yang belum kamu dengar ini adalah separuh hadis Nabi yang belum pernah kamu dengar. Qal Ibn Abdul Bar mengatakan adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengucapkan salam sekali, maka tidak ada yang memarfukkannya, menisbatkan sebagai hadis Nabi kecuali Zuhair bin Muhammad semata, dari Syam bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah. Kemudian Ra'anu Darinya diriatkan oleh Amr ibn Abi Salamah dan yang lain. Zuhair bin Muhammad ini perawi yang dhaif menurut semua ulama hadis. Banyak salahnya, tidak bisa jadi hujah. Yahya ibn Ma'in mengatakan tentang hadis ini, hadis Amr ibn Abi Salamah dan Zuhair, keduanya dhaif, tidak bisa hujah dengan keduanya. Tidak boleh berhujah dengan keduanya. Kal ada pun hadis Anas tentang salam itu cuma sekali, maka tidaklah datang kecuali dari jalur Ayub As-Sikhtiyani dari Anas, dan Ayub tidak pernah mendengar hadis dari Anas syai'an satupun hadis hingga menurut para ulama hadis. Qal waqad ruwiya dan diriatkan secara mursal dari Al-Hasan Al-Basri adalah Nabi Abu Bakar dan Umar ucapkan salam hanya sekali. Maka laisa ma'al qa'ili, tidak ada bagi orang yang berpendapat cuma sekali saja selain praktek penduduk Madinah. Lantas mereka yaitu Malikiyah mengatakan ini adalah praktek yang telah mereka warisi kabirun an kabirin, turun temurun. Maka hujah yang paling kuat adalah praktek penduduk Madinah. Wa misluhu, dan semisal ini tidak sah berhujah dengan praktek penduduk Madinah, karena ini adalah satu hal yang tidaklah samar, terjadi setiap harinya berkali-kali. Wa hadhihi, dan berdalil dengan praktek penduduk Madinah dan meninggalkan hadis karena praktek penduduk Madinah adalah satu metode dalam mazhab Maliki yang khalafahum fiha, yang Malikiyah dalam masalah ini diselisih oleh semua ulama fikih. Wasawab, dan yang benar ma'ahum bersama para ulama fikih yang lain. Dan hadis yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditolak dengan praktek penduduk negeri manapun, ahli baladin kainan mangkana, negeri manapun itu. Karena para umara telah mengada-adakan di Madinah. Karena para umara di Madinah dan yang lainnya mengada-adakan dalam sholat satu perkara yang kemudian terus menerus orang mempraktekannya. Maka kita tidak boleh menoleh terus menerusnya ada praktek semacam itu. Dan praktek penduduk Madinah yang bisa jadi hujah adalah yang dilakukan di zaman Khulafaur Rasyidin. Adapun praktek penduduk Madinah setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, bahkan setelah habisnya masa mangkana biha fi sahabah, masanya orang-orang yang sahabat ada di dalamnya, maka tidak ada beda praktek penduduk Madinah semacam ini dengan yang lain. Maka sunnah yang menghakimi manusia, la amalu ahadin, bukan amal seseorang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan empat khulafaur rasyidin wabillahi taufik. Intaha, sekian kutipan dari Zadul Ma'ad. Maka tadi semua termasuk kutipan dari Ibnu Abdul Bar tadi itu bagian dari kitab Zadul Ma'ad. Intinya ada dua pendapat tentang ucapan salam sebagaimana kata Ibnu Qudamah. Ada yang mengatakan bahasa ucapan salam itu dua kali, ada salam ke kanan dan salam ke kiri. Di antaranya adalah pendapat Hanabila, dan ada yang berpendapat atau salam dua kali, di antaranya ada pendapat Syafi'i, Ishaq, Ibnu Mundzir, Asy-Syafi'i berarti Hanafiyah. Maka Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, salam itu dua kali. Tapi Malikiyah, salam itu sekali. Salam itu sekali. Masing-masing punya riwayat, membawakan hadis. Namun, tadi disampaikan, alasan yang paling kuat bagi Malikiyah untuk salam itu sekali adalah amalu ahli Madinah. Yaitu amal ahli Madinah di masa Imam Malik, amal penduduk Madinah di masa Imam Malik. Dan tadi telah kita baca bantahan Ibnu Al-Qayyim tentang dalam masalah ini. Adapun hadis tentang salam sekali, maka hadisnya bisa kita katakan minimal diperselisihkan. minimal diperselisihkan. Ya, hadis salam itu sekali dinilai dhaif oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Dinilai dhaif oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang menilainya sahih, semacam Al-Albani di sifat salatin Nabi mensahihkan hadis salam sekali. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bil alamin. Bagaimanakah cara menentukan ibadah tatawu yang profesional atau proporsional agar kita bisa selalu istiqomah? Maka kaidahnya adalah lihat kemampuan diri, waktu, tenaga dan yang lain. Dan awali dari yang sedikit. Setelah merasa masih ada, demikian jalankan selama beberapa waktu lamanya, kemudian dan kita lihat kita bisa nambah, baru kemudian nambah seiring berdoa kepada Allah agar bisa continue. Bagaimanakah menggalikan diri dalam menuntut ilmu agar proporsional dengan kewajiban yang lain? Adakah doa supaya kita bisa proporsional? Ada, kalau tidak salah ingat, ada doa meminta kepada Allah al-qasda fil amri, ya, pertengahan dan proporsional dalam segala urusan. Saya lupa teks tepatnya. Maka berkenaan dengan mengendalikan diri dalam menuntut ilmu agar proporsional dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka tentu kaidah penting dalam Islam, fa'tikulati haqqin haqqahu. Berikan kepada semua yang punya hak-haknya masing-masing. Ya, oleh karena itu, maka itu pentingnya manajemen waktu. Ya, demikian juga pentingnya seorang itu untuk ketika mau beramal yang menimbang kemampuan, adakah jika saya tambah amal demikian, adakah kewajiban yang terlantar. Demikian juga di sini kita perlu melihat prioritas mana yang wajib, mana yang sunnah. Tidak semua ilmu agama itu wajib, ada yang statusnya sunnah, ya, semacam ilmu usul fikih dan yang lain. Maka lihat prioritas diri. Ya, utamakan yang wajib. Ya, dahulukan yang wajib. Dan setelah yang wajib terpenuhi, terlaksana kemudian, dan seorang itu masih punya semangat lebih, tenaga yang lebih, baru kemudian dia ambil yang sunnah. Bagaimana cara agar jiwa ini bisa dibagi-bagi? Jawabnya, ya, Allah katakan di surat Al-Ahzab bahasanya tidak ada orang yang punya dua hati, fi jawfihi, di dalam dirinya semuanya cuma punya satu hati. Artinya telah jadi sifat manusia tidak bisa fokus dua hal dalam satu waktu. Maka jiwa manusia bisa dibagi-bagi, namun waktunya dibagi dulu. Satu waktu itu mikirkan dua hal tidak bisa. Mikirkan dua hal, maka dua-duanya enggak jadi. Ngaji sambil mikir yang lain, nah itu dua-duanya enggak jadi. Ngajinya enggak masuk, yang lainnya juga enggak masuk, enggak selesai. Maka jiwa manusia bisa dibagi-bagi, asalkan waktunya dibagi. Asal waktunya dibagi, maka ini pagi, ini berkegiatan apa, ya fokus di situ. Nanti kemudian siang, kemudian ada fokus yang lain, maka bisa. Bagaimanakah salam dalam salat jenazah di Saudi seringnya satu kali? Tentang salam di akhir salat jenazah, maka yang benar sebagaimana kata Syaikh Al-Albani di Ahkamul Janaiz, ya, boleh sekali, boleh dua kali. Apakah boleh membaca Al-Quran sambil tiduran? Jawabannya boleh. Karena Al-Quran, baca Al-Quran bagian dari zikrullah. Dan orang yang berzikir kepada Allah itu qiyaman wa qu'udan wa ala jambin, sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Apakah boleh menghafal Al-Quran sambil tiduran? Sama hukumnya, boleh. Jika seorang telah berwudu, kemudian beberapa waktu air wudu telah kering, tiba-tiba muncul was-was, apakah sudah basuh tangan ataukah belum, apa yang sebaiknya dilakukan? Kaidahnya, ragu-ragu setelah selesai ibadah itu tidak teranggap. Setelah selesai berwudu, kemudian muncul, ini wajah tadi sudah kebasuh belum, mungkin tidak dianggap. Setelah selesai sholat, setelah salam, tiba-tiba, wah tadi pas rakaat ketiga sudah sujud kedua belum ya, kayaknya belum. Dan ini munculnya setelah selesai amal, tidak boleh dianggap, itu was-was setan. Kasus lain, semisal sedang sholat kemudian rukuk, tapi di tengah-tengah rukuk muncul keraguan, apa sudah baca Al-Fatihah atau belum, apa yang harus dilakukan? Tempat Al-Fatihah sudah lewat, maka tidak dianggap, kecuali yakin, oh tadi belum. Jadi kalau sekedar was-was, maka setelah selesai kegiatan ibadah muncul was-was, maka tidak teranggap, kecuali ada bukti. Orang membasuh tangan sudah lewat sampai kaki. Ini tangannya basah, namun pas basuh kaki, ini tangan tadi sudah dibasuh apa belum ya? Maka itu sudah was-was, tidak dianggap, kecuali yakin, oh tangannya kering. Tangannya kering, kalau itu berarti betulan. Baru sampai kaki, kok tangannya kok kering? Atau yang basah cuma jari sininya kering, maka itu fakta memang belum. Gitu. Maka kalau cuma sekedar was-was, tidak teranggap. Apa yang harus dilakukan agar tidak muncul, menghindari munculnya was-was ketika beribadah? Fahami kaidah dalam was-was. Fahami kaidah dalam was-was. Was-was itu tidak teranggap dalam tiga keadaan. Yang pertama setelah selesai, kemudian yang kedua ragu-ragu tanpa bukti, yang ketiga terlalu sering. Was-was yang teranggap itu yang kadang-kadang, kadang-kadang seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau setiap hari was-was, maka itu tidak teranggap. Was-wasnya semuanya dijawab tidak apa-apa. Orang setiap hari was-was, jangan-jangan belum, sudah jawabannya. Jangan-jangan belum, maka jawabannya semuanya sudah. Karena waswasnya orang yang sering, maka waswasnya enggak teranggap. Adanya seperti tidak adanya. Hukum sholat jenazah dua kali untuk satu jenazah yang sama hukumnya boleh, terutama untuk orang-orang yang istimewa. Nabi mensolati jenazah pamannya Hamzah berkali-kali. Apakah boleh wanita sholat jenazah langsung tanpa diimami oleh laki-laki? Boleh. Tidak harus berjamaah dengan laki-laki. Bolehkah makmum mengucapkan salam ketika imam baru mengucapkan salam pertama menoleh ke kanan? Ini, maksudnya ini bareng ataukah setelah salam yang pertama? Kalau maksudnya bareng maka tidak boleh. Ini, kalau bareng salamnya bareng imam, imam salam ke kanan, dia juga salam ke kanan dan itu bareng, maka tidak diperbolehkan. Ya, ataukah maksudnya imam belum salam ke kiri, dia sudah salam ke kanan? Ya, maka ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang berkenaan dengan apakah salam kedua itu hukumnya wajib. Ya, apakah salam yang kedua itu hukumnya wajib? Kalau salam yang kedua itu hukumnya wajib, maka ya, dan itu satu paket dengan salam yang pertama, maka makmum baru boleh salam setelah imam selesai dengan salam pertama dan salam yang kedua. Tapi kalau yang wajib itu adalah hanya salam yang pertama, ya, salam pertama yang wajib, maka asalkan imam sudah salam pertama, maka makmum bisa mengikutinya. Bagaimana keadaan orang yang buang angin ketika selesai salam pertama? Sahkah sholatnya? Tadi kembali kepada perselisihan ulama, salam pertama, ya, salam kedua itu wajib ataukah tidak. Kalau mengacu pada mazhab Syafi'i mengatakan salam kedua itu sunnah, tidak wajib, berarti sholatnya sah. Apakah berlaku juga ketentuan bagi wanita yang berada di masjid dengar azan harus sholat di masjid ataukah boleh sholat di rumah? Wallahu a'lam, wanita bukan ahlul jamaah, maka dia tidak terikat aturan ini. Bagaimanakah akhlak Rasul ketika ada orang yang selama ini baik lalu bikin kecewa? Apakah memaafkan namun sikap jadi berbeda? Ataukah memaafkan dan sikap sama saja? Ya, maka sikapnya macam-macam tergantung kondisi. Bagaimana cara Nabi memaafkan? Itu ada yang kemudian mengecewakannya sangat berat, maka meskipun Nabi memaafkan, namun sisi manusiawinya tetap tidak bisa hilang. Semacam sikap Nabi kepada Wahsy. Yang merupakan pembunuh Hamzah, seorang yang sangat Nabi cintai, keluarganya dan pamannya dan orang yang istimewa di hati Nabi. Maka Nabi maafkan karena dia masuk Islam, Dan Islam menghapus semua dosa sebelumnya. Namun sisi manusiawi dari hal tersebut, Nabi tidak ingin melihat wajah Wahsy. Sehingga Nabi mengatakan, silakan pergi namun dan jangan nampakkan wajahmu di hadapanku. Karena jika aku melihat wajahmu, aku terkenang Hamzah. Maka itu manusiawi. Nabi maafkan namun dengan sikap yang berbeda. Tidak kemudian biasa saja. Kemudian Wahsy kemudian disikapi sama dengan yang lain. Tetap tidak bisa. Karena kecewa yang demikian luar biasa yang tidak bisa dihilangkan. Namun jika kemudian masalahnya bukanlah masalah yang sedemikian hebat, maka akhlak para rasul adalah memaafkan dan melupakan apa yang telah pernah terjadi, sehingga sikapnya adalah sama sekali kemudian tidak menunjukkan adanya pernah masalah. Sebagaimana akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika memaafkan saudara-saudaranya dengan mengatakan la tathriba alaikumul yaum. La tathriba alaikumul yaum. Aku maafkan kalian dan aku tidak akan mengungkit-ungkit dan tidak akan cerita-cerita tentang masa lalu kita. Dimaafkan betul-betul 100% dimaafkan. Maka kemudian beliau sikapi saudaranya seperti tidak ada masalah. Bolehkah kita mengkaitkan satu kemudahan dalam hidup ini karena ibadah yang dikerjakan? Misalnya ada A dan B melakukan usaha yang sama, A bisnisnya lancar, bahkan lebih, dan si B susah, bahkan seret. Si A biasanya rajin ibadah, si B malas-malasan. Ataukah si A lancar bisnis karena sudah takdir, mau dia rajin ibadah ataukah tidak, rezekinya akan tetap lancar. Maka kita tidak memastikan, cuma kita katakan boleh jadi mudah-mudahan atau boleh jadi itu bentuk dari barokah waktu dan sebagainya, karena dia seorang yang rajin beribadah, rajin sedekah dan sebagainya, maka Allah kemudian berikan banyak kemudahan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka masalah-masalahnya lancar. Namun tidak memastikannya. Tidak memastikannya. Dan boleh jadi kita katakan bahasanya si B yang seret rezekinya ya karena malas dia beribadah. Karena sebagaimana perkataan sebagian salaf, bahasanya seorang itu tercegah dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Terkadang seringkali seorang itu tidak dapat rezeki, tercegah dia mendapatkan rezeki dan harta karena dosa yang dia kerjakan dan dia lakukan. Bagaimanakah mengkompromikan dilarang berdoa pada rukuk dengan bacaan tambahan doa apa ini? Kemarin kita sampaikan tentang masalah 7 tempat kita baca dan tadi juga kita ulangi tentang 7 tempat doa dalam sholat. Namun kita sampaikan di 7 tempat ini Nabi berdoa. Namun bukan berarti di 7 tempat ini boleh ada doa tambahan. Bukan berarti boleh ada doa tambahan. Istiftah setelah istiftah kemudian tidak kemudian doa sendiri gitu. Namun yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim adalah kalau kita lihat tuntunan Nabi, praktek Nabi sholat di 7 tempat ini ada bacaan-bacaan yang statusnya doa. Namun bukan berarti di 7 tempat tersebut kita bisa kemudian nambah redaksi doa sendiri. Yang dibuka untuk kemudian ada tambahan sendiri adalah seketika sujud dan tasyahud. Yang lain ya ikuti paket. Ya, ternyata sebagian paketnya isinya doa. Ketika salam, di mana meletakkan kembali jari telunjuk? Mungkin ketika salam kapan jari telunjuk yang semula diangkat kemudian diturunkan. Wallahu a'lam, penjelasan yang lebih detail tentang masalah ini. Namun kalau penjelasan saya mukbil itu sampai selesai salam semuanya baru kemudian jari diturunkan. Ya, karena jari itu diantaranya kemudian jari itu diisyaratkan dalam doa dan salam bagian dari doa. Mohon bagaimana penjelasan lebih detail, apakah keterangan ada keterangan lebih lanjut dalam masalah ini, wallahu a'lam. Ya demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.